Paring angin-angin kakon Suratman saudara. Nyata-nyata negara subur makmur gemahri papuh jinawi aman santo sawah ya. Waduk waduk saganten. Wadia bala tentara diwangun. Wong diingkang linuhung ilmu cemar pengalar. Kartus Nalendra Bisik Mahaprabu Dasabuka. Oh, nyata. Ingkang atuh pangadeganana Jang Kuhur Simardaga Bewus Jemros Kaya Papadana Persemun Jiga Bang Baruta. Pengadikannya serta sengur malas dasar negara pasis. Alamancar sejuka pun seoka ingkang kampar kencana sama kerima gading kampar tinggih raten sarukrimakan kian ingkang putra Raden Indrajit Patiah negara Alengkar. Malah sadangan raja boten kantun detia marica sewiji intel anu langkung titem. Sasat angkehan si maharaja kuanjir junuking waktu rahayu pratamang sautama nitik wanci mustari makaraja dasa muka ngantika sentak sengor. Iya. Anak ingsun kiri lagi dicoba-coba parek ada kami ingsun tutup lari marita. Coba minta supaya lebih tertawa aja pada kebadalam inrajit ayo pilgawi sumbaga ngaturakan sama pangabaktus kohonyupan siningan cingrama dewaji inrajit ya sama pangabaktimu dan terima tiring tangan lagi batin si pembuat di cang-cang kumri berhimbas tangi tapi kali bukna terukulah darbi kalau putar muta ulah kirang malum cingrama paduka ji iya sabalik aku dewi ping tiga purwara mah diwaji kesahari maripun datang putra indraji konten kesah kampun apa selari pun buat ngelih teringkang diajing ngaji siang pun galu kejawi timba dan si maha paduka ramah diwaji. Hai syukur baca en nyata-nyata ketempo kasah ya Allah. Hei Arica. Abi kuis impun Marica. Dama mengah abdi gusti ngahaturikan semerah konyupan jenengan paduka gusti diterima kaping kalina teta naon rupi kalepatan agung sareng ari uga dampal gusti tiasa ngahapunten ka abdi dalem balik naku diwit kaping tiga urwa dampal dalam kersyani malam iya ayah pangersyan ngeron gusti seperkara kau lah tumari makan kasatian anu jadi anak dahi-dahi kimarica anu tetela satian karena garang turta kau lah kaan jadi pimpinan saya dirajit wangi dia amat narasa ayam pamanan negeri awak manek tambah anu jadi salat cadangan raja geus katempo dina kadedesan takanya asli kanaga bayus numutkeun tukuran ka tanah para pujangga teng manut teng babaji anak cek cilik anak para kuncung pimpinan anak lagi kacela nyata sadar kina bang kina yuna pangna yang kira kalungkan mahkota ya kita bang manek mata jadi cadangan utara di negara kedua perkara Marisa abdi gusti coba minta laporan hak hak kiskena sebab itu bisa ditolak ke rekaunan nimbulkan nafsu ngegedur rasa kepanasaran anu mapagani segara apa-apa namun tajan kau untung tipung kata mang beas iya laksana laksana kadiri tara iya sasat tapi dakuan kaulah asap tepayus kaulah hirup namun kaulah telaksana hasil usaha adu domba antara kaulah kian kang cingrama guru subalik umaha uang kidayina saha anu asor jeung saha anu unggul peperangan. Hatur pangapunten wae manawi bahan katampi laras teuna nyangakeun kana fakta anata lur penani laporan tikis kena rena paduka gusti anu kagungan poka dugi ka dina danget ieu rama guru subali kalayan raja tikis kena sugriwa teh parante sengketa dordar pasya jeung dulurna kitu manawi Konyak malah. Coba jawab. Waduh, Gusti. Ia teh ayah heuneuna anu taya papadana. Anu diiker-iker teh supaya Rama Gusti, Rama Guru Gusti Subali ngemati pati bet mana koreng jadi unggul. Sugriwa dina waktos ayeuna parantos ngantunkeun karaton. Kalayan garwa nakapi garwa teras tumerasku Rama Guru Dampa Gusti di nagara Kiskenda. Sugriwa ayeuna parantos ngungsi nurutkeun katrangan anu keng dipercaya ti salah sahiji angga huta kaula cicingna di sisi warungan pampa. Nyata dina dina muara antawis pampa sareng warungan Godawari dinya di gunung Reksampaya. Coba teuing jadi atuh dina wangkit anak kaulan aya di Kangjeng Rama Daud Timalang. Atuh ku kitu mah teteh lajeng nyata atuh moal kaula unggul jeung Jayang di Jayang Rama. Lamun guru kaula bae tapi atuh ngeucit beuki jauh kahayang kaula lamun. Atuh dipikiran teh kacoba-coba neangan deui di mana aya wanoda aya wanoja anu sajajar jeung kagelisanna. Dewi Tara da Dewi Karima geus kapimpin sasak kina wangkit ayo. Coba-coba kalung tipis aya salah sahiji wanojaan deket-deket boh di nagara boh di daerah boh di pakemitan boh di pikampungan apa di padepokan sanajan putra parita mana di paehan parita payun teh bakal nyingkirkeun leungeun baju dah bade milarikeun deui wano jawano japa para putih anu garelis barang saweger makan sapraptanipun ingkang rayi Dewi Sarpakina dah hatur tiwas dateng ingkang Raka dah Raka Prabu Kaulanu Sarpakina dah wah pindah. Kulau itu bibi Raka Prabu Atur Dewa kawan cerina pegarawi kunang sarpa kiraka sarpa kiraka dipuasa dening Lasmana rena sengketa di alas pangsawah anu jadi pukuh wireh kata jika pati dateng ingkang rayi Dewi Sarpakinah pangamungna ampi rumpung serta sepi narawi tunggu oh ya kunaon tadi akang gelis eta nepi kikitu awara-awaran anak gede eta irung nepi kasungkung eta jeli nepi karawi coba-coba akang minta beja ikan ke tetap putih ini dimana ini nepi kapal bakit kajadian anak Kata Prabu. Kani ayah teman kani ayah kaulan kani ayah kani ayah. Dugi karesan kita hanya mengakini hina bahasanya itu kaulan menjadi nanti irung sumpung cerawi. Meninggalkan sakitnya itu luan anak parantos mau. Kawatos timur. Oh. Jana mati. Sabab. Lawan margina. Tobat ingkar jadi kawin. Nyai teh sami wae kadu kewajiban kaula nungguriling bilih aya siku si belum lugal ka kencana mau ngamuk ka jameta. Naing lami-lami nyai ngambah ka wengkon iji gunung anu eta gunung teh kaula nu sasat nasanes. Kalebet wengkon nagara urang apabila yak nagara urang. Di mana atuh geulis? Namina eta gunung teh Pancawati. Anu tidak bakal teka ulangan kapir yang curug walangan godawari di nagawir teka ulangan ayah gubuk ayah gubuk ayah punya itu lajeng di talung tipet mana koreng ayah dua satia anu ngalana di serengan sereng hijiwan odia gelis kawan tiwanti enak kabina bina lucu dan rubang jika beda dari anu luga itu kayang tobo dimana Pancawati dengikan Marisa. Duh, tinggalin pengetahuan. Waduh. Alkumi. Hari lagi nyai nalungti, kata titi mana sarang saatnya. Kan tenang nih, kau lalu kiasa kasungsi, bet mana koreng atas satria wadalan tingayu dia pala. Malah eta dai aku anama ratu. Ari anama raja, ari sidikna. Narpati prihatin raja nantinga ngarana ratungan ukura tinggal sesebutan anak ngarana teh Sri Rama. Aduh. Syahadu istri. Sakade Sri Rama sudah mah. Kakasina ari adina teh ngarana teles mana kalau ngasihkeun jajaka. Aiku kitu nalungak ringak dalak dalai kogok kering kanyai yaitu tesuri dan pukusan setan di pamrih kitu kawitna. Anu ngaluntik wilayah kumahonan kana gara kitu kawan-kawan anu salajengna nyai teh ditewa kalian nyai teh hartem di kekuasaan di gegeran cari nepi karawih irung nepi kasumpung dipaksa bisles bang kalian kasimpulan anak pangaya di gunung eta teh bakal ngintip-ngintip pikeun ngamrukeun nagara Alengka Dirja sareng pangemut kaula kaulan muga-muga dibalas pati eta persoalan jadi nanti kitu malos ka salaki nyai anu tilu kakang karate parantos maot hitam teh salaki tilu ansur pribadi anu sakieu prihatina nagara diancam muga-muga we kaula runangin kedah diselametkeun eta teh aya garwana maka kasina Dewi Sinta muga-muga singka pigarwa malah langkung geulis di batan nukratu banundari ya hap segera purna iwa hap segera purna Senapati ngalaga kadang akan anu satia ka nagara tur satuhu ka ratu. Tuh. Geus kahasilkeun eta mangkung anu bakal ngaruksak nagara. Tapi digigeureun teh eta aing bakal meunang kauntungan. Maka katamahan putri teu naon teu laksana ka Dewi Tara asa Dewi Sinta paing ka bawah hayu urang kini. Saya kita nagara henteu. Geus ieu si mah dinyayagikeun tanaga. Nangin cara sareng katang teu sareng tugas dalam dina ngalebet Adina lebet ngajarankan roh. Aku maha marga, marga, marga tetempuan dina mangsa anu bakal datang hurang tempoh hurang suasana. Ningin datang sini kah? Ini ratu, ini senapati coba lelukin. Indrajit Priyatna tetap di keraton terang kemana-mana. Ningin datang sini kah? Ama bakal umapa datang Pancawati. Menuju Pancawati, amin. Jangan pura-pura dibalas keluar. Enggak dibalas salah kenyai emang. Tapi udah dikumahana yang ikut ke hukumannya ke silas mana.